Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fillah na'udzubikumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Yunus. Malam ini kita akan mempelajari ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nahsyuruhum jami'ah. Pada hari kami mengumpulkan mereka semua. Thumma naqulu lilladheena asyraku. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang perbuat kesyirikan, makanakum antum wa syurakaukum. Tetaplah kalian di tempat bersama dengan sesembahan-sesembahan yang kalian sekutukan dengan. Fazayyalna bainahum. Kemudian kami pisah di antara mereka. Wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Maka berkatalah sesembahan-sesembahan yang mereka sekutukan denganku, ma kuntum iyyana ta'budun. Mengapa kalian semua menyembah kepadaku? Fakafa billahi syahida bainana wa bainakum. Maka cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kalian. In kunna an ibadatikum laghafilin. Sungguh kami lalai dari peribadatan kalian. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat. Di sana masing-masing jiwa membaca catatan amal yang telah mereka lakukan. Wardu ilallahi maulahumul haq. Dan mereka semua akan dikembalikan kepada Allah yang mengurusi mereka yang maha benar. Wadalla anhum ma kanu yaftarun. Dan batillah, sesatlah apa yang mereka dustakan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi yaqulu ta'ala wa yauma nahsyuruhum jami'a ay najma'u jami'al khalaiqi li mi'adi yaumin ma'lum wa nuhdhirul musyrikina wama kanu ya'buduna min dunillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari kami mengumpulkan mereka semua, yakni kami kumpulkan semua makhluk pada hari yang telah dijanjikan dan yang telah diketahui, dan kami hadirkan orang-orang musyrik dan juga apa yang mereka sembah selain Allah. Thumma naqulu lilladheena asyraku makanakum antum wa syurakaukum ay ilzamu makanakum liyaqu at-tahakkum wal fasru bainakum wa bainahum ay nam fazayyalna bainahum ay farakna bainahum bil bu'di al badani wal qalbi وحصلت بينهم العداوة الشديدة بعد أن بدلوا لهم في الدنيا خالص المحبة والصف والوداد فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضا وعداوة. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, tetaplah kalian di tempat bersama sesembahan-sesembahan yang kalian sekutukan denganku. Artinya, tetaplah kalian di tempat kalian untuk mengikuti keputusan antara kalian dan antara mereka. Maka kami pisahkan mereka. Yakni kami pisahkan di antara mereka. Kita jauhkan badan dan hati mereka. Dan terjadilah permusuhan yang sangat sengit di antara mereka. Setelah sebelumnya di dunia mereka menyerahkan kepada sesembahan-sembahannya kecintaan yang tulus dan kasih sayang yang murni. Kecintaan dan pembelaan berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Wa tabra'u syurakaum minhum wa qalu ma kuntum iyana ta'budun fa innana nunazzihu waha ayyakuna lahu syarikun aw nadid fa kafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum la ghafidin ma amarnakum biha wa la ta'awnakum lidalik wa innama abadtum min du'a man da'akum ila dalik wa wasyaitan kama qala ta'ala alam ahid ilaikum ya bani adam alla ta'bud syaitan innahu lakum adubun mubin. Sesembahan-sesembahan yang mereka sekutukan dengan Allah berlepas diri dari mereka dan berkata, kenapa kalian dulu menyembah kami padahal kami mensucikan Allah dan menyatakan bahwasanya Allah itu tidak punya sekutu atau tandingan. Maka cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kalian. Sungguh kami tidak tahu ternyata kalian menyembah kami. Kami tidak memerintah kalian untuk menyembah kami. Kami juga tidak menyeru kalian melakukan itu. Sesungguhnya kalian menyembah kami karena mengikuti orang yang mengajak kalian untuk itu. Dan dia adalah syaitan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, bukankah aku telah membuat janji untuk kalian, wahai Bani Adam, agar kalian tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala wa yauma yakhsuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaika ahaula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al jin aktharhum bihim mu'minun fal malaikatul kiram wal anbiya'u wal awliya'u wa nahwuhum yatabarra'una mimman 'abadahum yaumal qiyamah wa yatanassaluna min du'a'ihim iyyahum ila ibadatihim wa humus sadiqun albarun fi dhalik fa khina idin yatahassarul musyrikuna khasratan la yumkin wasfuha wa ya'lamuna miqdara ma qaddamu minal a'mali wa ma aslafu min radi'il khisali wa yatabayyana lahum yawma idin annahum kanu kadibin wa annahum muftaruna 'ala Allah qad dallat ibadatuhum wa tmahalat ma'budatuhum wa taqatta'at bihimul asbab wal wasail. Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, mengapa mereka menyembah kalian? Para malaikat menjawab, ma suci engkau ya Allah, engkaulah pembela kami selain mereka. Mereka itu sebetulnya menyembah jin. Mereka lebih banyak beriman dengan para jin. Para malaikat yang mulia, para nabi, para wali, dan yang semisal mereka, berlepas diri dari orang-orang yang menyembah mereka pada hari kiamat. Mereka tidak pernah mengajak orang-orang itu untuk menyembah mereka. Dan mereka itu adalah orang-orang yang jujur, yang baik dalam masalah itu. Maka saat itulah orang-orang musyrik merasa sangat rugi dengan kerugian yang tidak mungkin untuk dijelaskan. Mereka mengetahui ukuran amal yang mereka lakukan sebelumnya. Dan apa yang mereka lakukan sebelumnya dari perkara-perkara yang rendah. Dan jelaslah bagi mereka pada hari itu, mereka itu adalah pendusta. Dan mereka berani berdusta atas nama Allah. Sungguh sesat ibadah mereka. Dan yang mereka sembah juga tidak mau tahu. Dan telah terputus bagi mereka sebab-sebab dan sarana-sarana keselamatan. Walihada qala ta'ala hunalika ay fi dhalika al-yawm tablu kullu nafsin ma aslafat ay tatafaqqadu a'maluha wa kasbaha tatafaqqadu a'malaha wa kasbaha wa tattabi'u bil jazaa wa tujaza bi hasabi in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran wa dhalla anhum ma kanu yaftarun min qawlihim bi sihhati ma hum alaihi min syirki wa anna ma ya'buduna min dunillah tanfa'uhum wa tadfa'u anhumul adab. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, maka di sana, yakni pada hari kiamat itu, masing-masing jiwa membaca apa yang mereka lakukan sebelumnya, yakni mereka merasa amal dan usahanya hilang dan akan diikuti oleh balasan dan akan dibalas sesuai dengan amalnya. Jika baik dibalas baik, jika jelek dibalas jelek. Dan sesatlah apa yang mereka dustakan dari ucapan mereka di dunia, bahwa kesyirikan yang mereka lakukan itu benar dan apa yang mereka sembah selain Allah bisa memberi manfaat untuk mereka dan bisa menolak azab dari mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ikhwana fillah a'azzakumullah, di dalam ayat yang ke 28 sampai 30 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita semua tentang keadaan orang-orang yang berbuat kesyirikan ketika masih di dunia. Besok pada hari kiamat, mereka akan dikumpulkan bersama dengan yang mereka sembah selain Allah, berupa malaikat, para nabi, para wali. Nah, semuanya dikumpulkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada yang mereka sembah selain Allah dari kalangan orang-orang yang baik. Nah, mengapa orang-orang musyrik itu menyembah kalian? Maka semuanya pun berlepas diri. Ya Allah, maksudnya engkau, kami tidak pernah memerintahkan mereka untuk menyembah kami. Kami tidak pernah mendakwai mereka supaya menyembah kami. Mereka itulah yang mengikuti setan untuk melakukan perbuatan kesyirikan kepadamu. Mereka telah berbuat dusta. Kami tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Maka orang-orang musyrik pun kemudian langsung ciut nyalinya. Mereka merasa rugi, serugi-ruginya. Ternyata apa yang mereka sembah selain Allah saat itu tidak bisa bermanfaat sama sekali untuk mereka. Tidak bisa menyelamatkan mereka dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka hanya bisa pasrah dan binasa. Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka di dalam neraka untuk selama-lamanya. Barakallahu fikum. Itu kabaran secara global tentang ayat ini. Maka di dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa faedah. Fi hadil ayat fawaid. Dalam ayat-ayat ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, qauluhu ta'ala wa yawma nahsuruhum jami'a. Qauluhu ta'ala wa yawma nahsuruhum jami'a. Qala Ibnu Abbas, yujma'u al-kuffaru wa alihatuhum. Yujma'u al-kuffaru wa alihatuhum. Mengenai firman Allah Ta'ala, wa yawma nahsuruhum jami'a, kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat itu semuanya. Maka berkata Ibnu Abbas, orang-orang kafir dan yang mereka sembah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah. Faedah yang kedua. Al-imanu bil hasyr ba'dal ba'tsi yaumal qiyamah. Al-imanu bil hasyri ba'da al-ba'thi yaumal qiyamah. Mengimani adanya perkumpulan di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur pada kiamat nanti. Nah, jadi setelah bangkit dari kubur, barakallahu fikum, maka semua makhluk digiring ke sebuah tanah yang sangat luas, yang melapak, dikumpulkan jadi satu di sana. Nah, di saat itu ikhwan abidin azakumullah, semuanya menunggu dan menanti hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keadaan matahari didekatkan sedekat-dekatnya sehingga mereka ada yang tenggelam oleh keringatnya dan merasa capek dan tersiksa. Semuanya merasakan hal itu. Barakallahu'alaikum. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul murka, marah yang tidak pernah marah sebelumnya seperti itu. Barakallahu'alaikum. Itu keadaan ketika apa ini? Makhluk dikumpulkan di sebuah tanah lapang yang luas. Termasuk saat itu dikumpulkanlah orang-orang musyrik dan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Al-faidatu as-salisah. Faedah yang ketiga. Bayanun anna syuraka yatabarrauna mimman 'abadahum yaumal qiyamah. Bayanun anna syuraka yatabarrauna mimman 'abadahum yaumal qiyamah. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa sesembahan-sesembahan yang disekutukan dengan Allah berlepas diri dari orang yang menyembahnya pada hari kiamat nanti. Para ikat, ya, berlepas diri dari orang yang menyembahnya. Para nabi dan rasul berlepas diri dari orang yang menyembah mereka. Para wali dan orang solih berlepas diri dari orang-orang yang menyembah mereka. Barakofikum. Semuanya berlepas diri. Taib. Tidak membela dan tidak membantu orang-orang yang mereka sembah. Orang-orang apa ini? Yang menyembah mereka. Al-faidatu arabiah. Bayanun annal musyrikina ya'buduna alihatan kathiratan. Bayanun annal musyrikina ya'buduna alihatan kathiratan. Minhum may ya'budul malaikah wa minhum may ya'budul anbiya wa minhum may ya'budul awliya wa minhum may ya'budus syamsa wal qamar wa minhum may ya'budul al-asjara wal-awthan wa minhum mayya'budul qubura wal-hayawan. Nah, wa minhum mayya'budul jin wasyayatin. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik itu menyembah banyak sesembahan. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada juga yang menyembah para nabi, ada juga yang menyembah para wali, ada juga yang menyembah matahari dan bulan, ada juga yang menyembah pohon-pohon dan berhala-berhala, ada juga yang menyembah kuburan-kuburan dan hewan, dan ada juga yang menyembah jin-jin dan setan. Jadi variasi. Nah, jangan dikira orang-orang musyrik itu cuma menyembah berhala saja. Banyak. Nah, tapi semuanya satu. Musyrikun. Mereka itu adalah orang musyrik. Barakallahu. Taib al-faidatu al-khamisah. Faidah yang kelima. Annal musyrikina wa syuraka'ihim hasalat bainahum al-adawatus syadidah yaumal qiyamah. Hasalat bainahum al-adawatu asyadidatu yaumal qiyamah. Nah, orang musyrik dan sesembahan-sesembahan yang mereka sekutukan dengan Allah akan mengalami permusuhan yang sengit pada hari kiamat nanti. Jadi orang-orang musyrik itu minta kepada yang mereka sembah untuk menyelamatkan mereka dari adab Allah. Sementara yang disembah oleh mereka menolak. Siapa yang nyuruh kalian menyembah kami? Siapa yang ngajak kalian menyembah kami? Kami tidak akan memenuhi keinginan kalian. Karena kami yakin bahwasanya sembahan kami ialah Allah Subhanahu wa taala. Kami berlepas diri dengan kalian. Tengkar. Hebat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yuntiku wahu al-awsan. Yuntiku wahu al-awsan. Fataqulu ma kuntum iyana ta'budun. Fataqulu ma kuntum iyana ta'budun. Ay la na'lamu bi ibadatikum lana. La na'lamu bi ibadatikum lana. Li'annahu ma kana fina ruhun. Li'annahu ma kana fina ruhun. Fayaqulu al-abiduna. Fayaqulu al-abiduna bala bala qad abadnakum. Bala qad abadnakum. Fataqulu al-alihatu. Fataqulu al-alihatu. Fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum. Fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum. In kunna an ibadatikum laghafidin. Ay la na'lamu biha. Naam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuat berhala-berhala itu bisa bicara. Berhala-berhala yang terbuat dari patung-patung dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bicara pada hari kiamat nanti. Lalu mereka berbicara, kenapa kalian menyembah kami? Kami tidak tahu kalian menyembah kami. Karena kami tidak punya ruh, kami benda mati. Maka orang-orang yang menyembahnya berkata, kami memang menyembah kalian. Maka berhala-berhala itu berkata, cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kalian. Sungguh kami tidak tahu kalian menyembah kami. Barakallahu fikum. Nah, itu ngotot-ngototan ngomongnya, ya, saling tengkar. Karena terjadi apa ini? Hasolat bainahum al-adawatu asyadidah. Taib. Al-faidah itu as-sadisah. Faidah yang keenam. Al-imanu bil-jazai. Mengimani adanya hari pembalasan. Atau adanya pembalasan. Al-imanu bil-jazai. Yaum al-qiyamah. Pada hari kiamat itu. Watu jaza. Kullu nafsin bihasabihi in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Nah, jadi kita mengimani adanya pembalasan pada hari kiamat nanti. Masing-masing jiwa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan jiwa itu. Jika dia baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Dan jika jelek, akan dibalas dengan apa ini? Kejelekan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.